Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-27 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita masih melanjutkan hadis ke-25 di mana kita sudah sampai pada pembahasan ketiga yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang tata cara salat, di mana cara pengajaran beliau digabungkan cara yang bentuknya perintah dengan contoh yang beliau lakukan sendiri, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya seorang yang dia ingin melakukan salat atau mengerjakan salat, kehendaknya salat yang dia lakukan adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang beliau lakukan, yang tentunya dari gerakan bacaan tersebut ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Oleh karena itu Syekh Abdul Rahman As'adi menyebutkan bahwa segala yang dilakukan atau diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat atau pengajaran beliau ketika salat, maka semua itu masuk dalam makna hadis shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, dalam konteks perintah tersebut, baik itu perintah yang sifatnya wajib atau perintah yang sifatnya adalah mustahab untuk dilakukan. Maka sesuatu dari bacaan atau gerakan yang itu tidak boleh ditinggalkan ketika salat, baik dengan alasan lupa atau karena tidak tahu atau bahkan dengan sengaja, maka itu dinamakan atau disilakan sebagai rukun, di mana kalau rukun tersebut ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Dan yang termasuk rukun diantaranya adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar ketika pertama kali akan mulai salat, juga bacaan Al-Fatihah. Selain itu adalah tasyahud akhir dan juga ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ketika selesai salat. Adapun yang bentuknya gerakan itu dengan berdiri, melakukan berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, ya tidak, dan duduk, ya ketika antara dua sujud ataupun ketika melakukan tasyahud, semua itu masuk dalam kategori rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan, baik karena alasan lupa atau bahkan dengan sengaja. Adapun sesuatu yang apabila ditinggalkan karena lupa, cukup hanya dengan diganti dengan sujud sahwi, tidak sampai membatalkan sholat, maka ini disilakan sebagai wajibatus sholat. Disebutkan ini disilakan sebagai wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat. Yang termasuk wajibatus sholat adalah tasyahud awal, kemudian juga duduk untuk tasyahud awal itu sendiri, itu merupakan wajibatus sholat yang apabila ditinggalkan karena lupa, terlewat karena lupa, maka seorang cukup menggantinya saja dengan sujud sahwi nanti di akhir sholatnya. Sebagaimana juga termasuk wajibatus salah adalah mengucapkan takbiratul intiqal, itu ketika berpindah gerakan mengucapkan Allahu Akbar, maka itu disebutkan termasuk wajibatul salah yang apabila lupa cukup diganti dengan sujud sahwi. Juga bacaan sami'allahu liman hamidah, serta bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud, dan bacaan ketika duduk di antara dua sujud, serta ketika terbacaan di antara duduk di antara dua sujud, maka itu disebutkan di sini termasuk wajibatul salat. Kemudian ada kategori yang ketiga lagi di dalam gerakan-gerakan salat, yang di situ sifatnya atau hukumnya adalah sekedar sebagai mukammilat, penyempurna salat, dan hukumnya adalah mustahab. Apabila seorang melakukannya maka salatnya menjadi sempurna, apabila ditinggalkan maka tidak mempengaruhi kesahan salatnya, karena hukumnya adalah mustahab saja. Itu selain gerakan-gerakan yang tadi disebutkan pada rukun dan pada wajibatul sholat, maka itu masuk dalam kategori mukammilat atau mustahabbat, atau sebagian disebutkan sebagai sunanus sholat, sunnah-sunnah sholat. Maka semua hal tersebut, baik yang sifatnya rukun, sifatnya wajib, sifatnya sunnah, ini masuk dalam konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sehingga ketika seorang mengerjakan sholat, dia mengerjakannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal tersebut. Apakah itu rukun, maka dia yakin itu sebagai rukun. Kalau itu sebagai wajibat, dikerjakan itu dan dia yakin itu sebagai wajibat. Kalau itu sekedar sebagai sunnah-sunnah salat, maka dia kerjakan itu dengan yakini bahwa itu adalah sunnah-sunnah yang kalaupun dia tinggalkan, tidak mengapa. Termasuk juga dalam konteks perintah tersebut, perintah sallu kama ra'aitumuni usalli adalah hal-hal yang dimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk meninggalkannya ketika sedang sholat, seperti tertawa ataupun berbicara ketika sedang sholat, atau banyak bergerak tanpa adanya suatu kebutuhan yang haruskan dia untuk melakukan gerakan selain gerakan sholat, maka hal-hal tersebut juga harus ditinggalkan, karena termasuk dalam perintah untuk contoh Nabi SAW dalam meninggalkannya ketika sholat, karena suatu sholat atau karena sholat itu tidaklah sempurna kecuali apabila telah terpenuhi syarat, dilakukan rukun, dilakukan wajibat, serta ditinggalkan hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Maka semua itu masuk dalam konteks hadis tadi, sehingga seorang yang dia ingin melakukan sholat yang mempelajari tentang bagaimana gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka di sini Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah sedikit menjelaskan tentang tata cara sholat. Beliau sebutkan, pertama kali ketika seorang akan melakukan sholat, dia harus menyempurnakan syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya sholat, berupa melakukan taharah, kemudian menutup auratnya dan juga menghadap ke kiblat. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat tersebut, dia niat untuk melakukan sholat dengan menentukan sholat yang akan dia lakukan di dalam hatinya, melakukan niat di dalam hatinya, dan dia mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Lalu dia membaca doa istiftah, kemudian baca ta'awud, dan dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat lain selain surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran. Setelah selesai, baru kemudian dia melakukan rukuk, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangannya lagi, kemudian turun untuk melakukan rukuk. Ketika rukuk, dia mengucapkan bacaan Subhana Rabbiyal Azim minimal satu kali. Setelah selesai baca bacaan rukuk, dia mengangkat lagi kepalanya dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, sambil mengangkat lagi kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Setelah itu baru kemudian dia berpindah ke sujud dengan mengucapkan takbir lagi Allahu Akbar tanpa mengangkat lagi kedua tangannya, karena posisi mengangkat kedua tangan dia sebutkan ada pada takbiratul ihram, kemudian pada saat akan rukuk, pada saat bangun dari rukuk, dan nanti pada saat bangun dari tasyahud awal. Adapun selebihnya maka tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Ketika posisi sujud, maka seorang harus menempelkan 7 anggota tubuhnya ke tanah atau ke bumi tempat dia sholat. 7 anggota tubuh tersebut adalah kedua kakinya, atau lebih tepatnya kedua telapak jari-jari kakinya, kemudian kedua lututnya, kedua telapak tangannya, dan terakhir adalah dahi bersamaan dengan hidung. Dia tempelkan itu ke tempat sujudnya dan dia renggangkan antara kedua lengannya dari tubuhnya. Setelah melakukan sujud dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la yang minimal dia baca satu kali, dia mengangkat lagi kepalanya untuk melakukan duduk di antara dua sujud dengan cara duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya seraya membaca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajbur. Tata cara duduk yang seperti itu dinamakan duduk iftirash. Setelah itu dia lakukan sujud lagi sebagaimana cara tadi melakukan sujud yang pertama. Setelah selesai sujud, dia mengangkat kepalanya untuk melakukan diri dengan bertakbir tentunya Allahu Akbar. Dia kembali lagi berdiri untuk melakukan rakaat kedua dan dia lakukan sebagaimana yang dia lakukan di rakaat pertama. Setelah dia sampai pada tasyahud awal, dia duduk dengan cara iftirash dan membaca doa tasyahud At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Setelah selesai, dia bertakbir untuk bangun ke rakaat yang ketiga, dan pada posisi bangun dari rakaat yang ketiga di sinilah dia juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya lagi. Setelah itu dia membaca surat Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan keempat tanpa dilanjutkan dengan surat yang lain. Setelah sampai pada tasyahud yang akhir, maka dia lakukan dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara mengeluarkan kaki kirinya dari bawah betis kanannya atau dari sisi kanannya, dan dia mendudukkan pantatnya di atas bumi, tidak duduk di atas lapak kaki kirinya lagi. Kemudian dia membaca doa atau bacaan tasyahud seperti yang pada tasyahud pertama, dan dia lanjutkan bacaan tasyahudnya dengan ucapkan salawat Ibrahiminya, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Setelah itu boleh dia lanjutkan dengan doa yang lain yang dia inginkan. Setelah selesai berdoa, dia mengucapkan salam seraya menengok ke sebelah kanan, baru kemudian ke sebelah kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran singkat tentang bagaimana tata cara salat yang dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada halaqah kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.